Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari kita lanjutkan tadabur kita pada malam hari ini di surah Al-Baqarah ayat 81. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahaatat bihi khathii'atuhu fa ulaa'ika ashaabun naar. Hum fiiha khaalidun. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahaatat bihi khathii'atuhu fa ulaa'ika ashaabun naar. Hum fiiha khaalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سمع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Melanjutkan bahasan tentang Bani Israel yang terlalu pede kalau dia tidak akan masuk neraka, dan kalaupun masuk neraka paling cuma 40 malam saja. Di sini kemudian Allah sendiri yang menjawabnya. Allah menjadikan ayat ini sebagai burhan, argumen untuk mementahkan pengakuan tanpa dasar Bani Israel itu. Kita lihat terjemahannya di surah Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Soal manipulasi agama oleh para rabi Yahudi. Tadi sempat ngelihat sejenak korupsi oleh penghulu sampai 1,2 triliun, termasuk penghulu-penghulu yang memberatkan calon pengantin yang minta tarif. Nanti-nanti kalau yang menikah dapat penghulu kayak gitu, laporin aja. Karena tugas penghulu sebetulnya bukan mengawinkan. salah besar selama ini yang terjadi di lapangan. Jadi penghululah yang paling penting ditunggu dan semua terserah dia. Sebetulnya laksanakan saja sudah akad nikahnya, nanti tugas dia datang hanya mencatat catatan sipil. Lalu siapa yang menikahkan kita? Ya wali. Penghulu itu qadhi. Qadhi itu adalah orang bijak di kampungmu, dari keluarga besar atau bukan, yang kita percaya bisa menikahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang menikahkannya juga orang korup juga, baru kalau nikahnya di bidakara, biasanya kami dibayar sekian begitu, dia pasang tarif. Nah kalau ketemu-ketemu yang begitu, nanti saya laporin lho Pak sama Pak Ustadz gitu. Jadi ini pungli-pungli di lapangan memang banyak. Jadi maksud saya, ini pun terjadi di dalam dunia kita yang harus kita perbaiki saat ini. Jadi fenomena penghulu lakukan pungli. Ada enggak yang mau menikah kemudian ditarik oleh penghulu? Gitu ya? Nah, ini sebuah manipulasi agama. Jadi nanti-nanti kalau mau menikah, ya tugas mereka hanya mencatat. Dan biasanya kalau saya diminta, kalau lagi sempat gitu ya, di antara murid, saya nikahkan mereka, penghulu di belakang saya posisinya. Jadi orang tuanya menikahkan, saya cuma menyaksikan sebagai penghulu. Kemudian orang KUA catat, karena tugasnya sebagai catatan sipil. Itu posisinya sebetulnya. Bukan merendahkan, tapi memang jelas posisinya, jelas. Jadi nanti kalau mau nikah kemudian dipersulit misalnya, dia minta tarif, itu sebuah kesalahan dan gak ada hubungannya. Dan dia sudah digaji untuk itu dan tugasnya cuma mencatat. Ketika saya ingatkan dia seperti itu pun dia akhirnya menerima. Ya Pak, silakan Pak, terima kasih. Jadi bukan menghinakan dalam hal ini, tapi memang menempatkan dia pada posisinya. Supaya tidak membebani lagi pernikahan Anda. Manipulasi agama oleh para rabi Yahudi dulu. Bala man kasaba sayyi'ah. Bala, bukan demikian. Jadi kata-kata bala ini biasanya untuk mempertegas. Alaysa kadzalik? Bala, bukankah demikian? Ya, demikian adanya. Kata-kata bala bukan seperti prasangka mereka. Yang benar adalah man, barang siapa, kasaba sayyi'atan. Yang benar, barang siapa berbuat sayyi'ah, kejahatan atau dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan ia telah diliputi oleh dosanya, fa'ula'ika, maka mereka itulah ashabun nar, para penghuni neraka. Hum, mereka fiha khalidun, di dalamnya kekal abadi. Coba lihat ada berapa poin di sini. Pertama, pesan-pesan utamanya apa kira-kira? Sanggahan terhadap prasangka Bani Israel, bukan demikian. Yang kedua adalah yang benar, kebenarannya yang ada, yang sesungguhnya adalah apa kebenaran di sini? Barang siapa yang berbuat dosa dan dia sudah diliputi oleh dosanya saking banyaknya, maka tempatnya adalah, poin yang ketiga, neraka jahanam, penghuni neraka, dan mereka kekal di dalam. Ada berapa poin kira-kira? 4 poin di sini ya. Mereka masuk neraka sendiri poinnya, kekal di dalamnya juga poin sendiri. kasab atau mengusahakan. Kata kasab berarti mengupayakan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan peruntungan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Anda mau nanya pekerjaan seseorang, jangan ma'amaluk, salah. Kalau berkaitan dengan pekerjaan yang punya penghasilan tetap dari situ, pertanyaannya ma kasbuka, itu yang betul. Kasbi, pekerjaanku adalah apa kira-kira? Pegawai di sini, begitu. Jadi ada banyak kosakata yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menjelaskan bekerja atau berbuat. Masing-masing punya konotasi sendiri. Fa'ala, berbuat. Amila, bekerja, berbuat. Kasaba, juga bekerja atau berbuat. Sana'a, juga bekerja, berbuat. Qaddamat li anfusikum mutaqaddim taqdim, juga berbuat. Masing-masing punya konotasinya sendiri. Nah, bahasa Indonesia tidak punya perbedaan-perbedaan seperti itu. Kata kasab berarti mengupayakan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan peruntungan. Terkadang kata ini digunakan untuk hal yang dikira seseorang dapat mendatangkan manfaat. Al-kasab. Misalnya, yang orang kira mendatangkan manfaat itu adalah bekerja misalnya. Ya hidup ini setelah kuliah, bekerja misalnya. Padahal mulainya tidak harus selalu dari situ. Karena ada orang yang bekerjanya bermanfaat, ada yang bekerjanya tidak bermanfaat. Misalnya yang tidak bermanfaat yang bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan berinfaklah kamu di jalan Allah, berinfaklah kamu di jalan Allah, dan jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kehancuran. Ayat ini tentang jihad. Orang yang bekerja sebetulnya dalam tafsir ayat ini yang disebut dengan menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran adalah orang yang bekerja memperbaiki pekerjaannya dan memperbanyak hartanya sehingga tidak punya posting jihad, tidak punya waktu untuk jihad, dia dianggap sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Banyak gak yang seperti ini? Banyak. Itu tafsir dari kata-kata wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Cuma penafsiran kata ini seringkali diselewengkan. Misalnya dalam kaidah-kaidah orang-orang yang enggak paham yang ilmunya pas-pasan biasanya baru berfatwa pula. Pasukan Rasulullah dengan pasukan kafir ketika akan berperang. Lalu kemudian salah seorang dari mereka kemudian masuk memecah konsentrasi musuh ke dalam. Kira-kira menurut Anda orang itu sedang menjerumuskan dirinya dalam kehancuran atau tidak? Sebagian sahabat ada yang berteriak, "Woi, jangan begitu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan bunuh diri, jangan jerumuskan dirimu dalam kehancuran." Sahabat yang lain tegur, "Woi, ayat itu bukan untuk kasus seperti ini." Wassalamu ala Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kata Al-Masih, keselamatanlah bagiku saat aku dilahirkan, keselamatan atasku ketika aku dimatikan dan ketika aku dibangkitkan lagi. Ini kan artinya boleh mengucapkan selamat Natal. Kan begitu. Ada yang menafsirkan ayat ini. Nanti kita di belakang saja kalau sempat waktunya. Nah, saya mau cerita sedikit. Kan ada yang begitu dalilnya. Jadi Allah saja mengucapkan salam terhadap kelahiran Al-Masih, salam terhadap kematian. Ini banyak penyimpangan-penyimpangan ini. Karena enggak komplit bacanya. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah kau jerumuskan dirimu ke dalam kehancuran. Di sini bukan dalam kasus itu, orang itu benar, dia mau cari konsentrasi, dia siap jadi martir, namanya jihad, cari mati. baru kemudian kita manfaatkan situasi kacau itu. Tetapi yang dimaksud dengan wala tulqu biaidikum ila tahluka adalah orang-orang Ansar yang saat itu tidak mau berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sekarang sedang dirancang rancangan undang-undang keamanan nasional bahwa kalau menyumbang untuk Palestina, untuk Suriah, untuk Rohingya dianggap teroris dan akan kena pidana. Nah, begitu kan? Bahkan ada lagi, APBD tidak boleh digunakan untuk menyumbang madrasah. Memperbaiki madrasah sudah sampai ke sana, undang-undang yang mereka buat saking bencinya kepada agama Allah ini. Nanti kita diskusikan. Nanti semua. Diajak cerita supaya pada mikir dulu. Dipancing dulu kan pada penasaran kan, pada mikir. Biar pada cari tahu. Kerja mulu. Hasilnya juga pas-pasan, pas beli mobil satu, pas beli baju, pas... Namun justru mendatangkan, terkadang kata ini digunakan untuk hal yang dikira seseorang dapat mendatangkan manfaat, namun justru mendatangkan mudarat. Seperti dalam ayat yang sedang ditafsirkan ini. Jadi di ayat ini, kata-kata kasbun yang biasanya digunakan, kasbun bukan kasbon, tanggal berapa sekarang? Musimnya kasbon gak nih? Kasbun itu biasanya konotasi positifnya kalau bertanya kepada seseorang apakah pekerjaanmu dalam pengertian yang punya penghasilan tetap bulanan atau sebagai businessman atau sebagai businesswoman atau apalah namanya. Tetapi bisa juga digunakan kata-kata kasbun ini untuk seseorang mengira pekerjaan itu bermanfaat padahal mendatangkan mudarat. Apa contohnya misalnya? Ya, pekerja seks komersil misalnya. Kalau ditanya kemana? Kerja. Kerja apa? Ya, pokoknya kerja aja. Terkadang kata ini digunakan untuk hal yang dikira seseorang dapat mendatangkan manfaat, namun justru mendatangkan mudarat seperti dalam ayat yang sedang ditafsirkan ini. Darinya terbentuk kata iktasabah. Bala manik. Kasabah, gitu kan? Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Kalau kasabah digunakan untuk sesuatu yang manfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain, sedangkan iktasabah hanya digunakan untuk sesuatu yang Anda sendiri yang memetik manfaatnya. Jadi kasab bermanfaat bagi orang lain, kalau iktasab hanya kita sendiri. Ini kekayaan bahasa Arab, itu bahasa Al-Quran itu. Kata kasabah di dalam Al-Quran digunakan untuk hal yang baik, juga untuk yang buruk. Ahatat bihi, meliputi. Dalam arti bahwa ia berada dalam satu lingkaran yang menjadikan ia tidak dapat melepaskan diri dari lingkaran dosa. Jadi sudah terjelat dalam lingkaran dosa yang dia sendiri susah keluar darinya. Tafsirul Jalalain. Bala, tidak demikian yang sebenarnya. Tetapi kamu pasti akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Man kasab, barang siapa yang berbuat sayyi'ah, kejahatan, maksudnya di sini adalah syirik. Wa ahatat bihi, dan ia diliputi khati'atuhu oleh dosanya. Maksudnya dosanya itu telah meliputi dan menyelimutinya dari segala penjuru lantaran mati dalam keadaan musyrik. Oh, itu maksudnya. Jadi dia diliputi, dikelilingi oleh dosanya akibat mati dalam keadaan musyrik, itu tafsirnya. Faulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha, mereka di dalamnya khalidun, kekal. Ungkapan barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, menggambarkan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa itu melakukannya sebagai hal biasa. Jadi kata-kata barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, menggambarkan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa itu melakukannya sebagai hal yang biasa. Ini dianggap penghasilan, pasang tarif sama orang yang mau nikah susah itu. Sebetulnya itu dosa dan awalnya dia tahu itu salah, tapi kemudian sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau ada pengulangan yang tahu gitu, kebiasaan nih gitu. Dia lupa bahwa sebetulnya dia tidak berhak pasang-pasang tarif itu. Tapi karena sudah berulang-ulang melakukannya dan menjadikan dia kebiasaan, sehingga dia tidak bisa lepas. Bahkan ia merasa senang dan menikmati, dan mengiranya sebagai amal perbuatan baginya. Jadi orang-orang yang terbiasa dengan penghasilan haram, dia menikmati. Biasanya kan kalau orang diucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, senang gak? Kalau ada orang berbicara pada Anda atau tegur Anda, selamat pagi, senang gak? Jawabannya apa? Pagi juga. Tapi kalau gini, prit, selamat pagi, senang gak? Prit, selamat siang, senang gak? Ikhlas ya. Sebetulnya dia tahu itu salah kan, tapi karena terlalu sering, dan sebetulnya saya gak mau pak, tapi gara-gara si pengendara motornya ini ngasih, ya gimana ya, sebetulnya saya tidak mau, jadi udah sama-sama dua-duanya. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok dua-duanya penghuni neraka. Jadi kalau ditangkap gimana? Prit, selamat pagi, Anda jawabnya? Penyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Sekiranya dosa itu dirasakan sebagai kebencian, niscaya ia tidak akan melakukannya. Tapi karena sudah terlanjur terbiasa, ya dia tidak merasa risih dengan perbuatan dosanya itu. Dan niscaya ia tidak membiarkan dosa itu meliputi dirinya dan mengepung dunianya. Nah, sampai di sini saya kira sudah begitu jelas. Saya ingin lanjut kepada ayat setelahnya. Al-Baqarah 82. Wallazina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi kalau di atas ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, calon penghuni neraka itu seperti itu. Nah, sekarang calon penghuni surga. Sepertinya Anda ada di sini semua. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tafsir jalan lainnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan melakukan amal-amal saleh, ulaika, mereka itu ashabul jannah, penduduk surga, hum fiha, mereka di dalamnya khalidun. Jadi enggak cukup dengan cuma iman, tapi juga harus dengan amal saleh. Amal tanpa iman tidak saleh namanya. Kita lihat tafsir dengan sunnah. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan menumpuk pada seseorang hingga membinasakannya. waspada. Sebab tumpukan dosa kecil itu bisa membinasakan. Ada perkataan begini. Tidak ada dosa besar jika selalu disertai istighfar. Dan tidak ada dosa kecil jika terus dilakukan. Jelas maknanya. Saya tulis ya. Itu bahasa Indonesia. Gak paham juga. Ngerti maksudnya? Nicole ini, saya lupa siapa yang berkata ini. Tidak ada dosa besar jika diikuti istighfar. Artinya, setiap melakukan kesalahan, jika disertai istighfar, maka tidak akan pernah jadi dosa besar. Tapi jangan menganggap ini dosa kecil kalau sering kita lakukan, karena itu akan menjadi dosa. Sudah paham sekarang? Jadi tidak akan pernah ada dosa besar jika diikuti istighfar. Barangkali gitu terjemahannya. Tapi saya terjemahkan letterlex bahasa Arabnya. Dan tidak pernah ada dosa kecil jika terus dikerjakan. Renungan terpentingnya adalah iman tidak akan terwujud hingga ia melahirkan amal saleh. Baik. Ada foto lagi enggak apa-apa. Sampai di sini sebelum saya bacakan tafsir Ibnu Katsir, ada yang bertanya? Ada diskusi? Baik, jika tidak ada, saya bacakan tafsir Ibnu Katsir. Allah Azza wa Jalla mengatakan, masalahnya tidak seperti yang kalian angan-angankan dan harapkan, wahai Bani Israel. Tetapi, barang siapa mengerjakan kejahatan dan dosanya itu telah meliputi dirinya sampai hari kiamat, sedang ia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, dan semua amalannya berupa kejahatan, maka ialah salah satu penghuni neraka. Ini tegasnya aturan main di hadapan Allah. Walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal salih, maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan amal salih, yaitu amal yang sesuai dengan syariat, maka mereka itulah penghuni surga. Mengenai firman-Nya, bala man kasaba sayyi'ah, bukan demikian yang benar barang siapa berbuat dosa, dari Ibnu Abbas. Muhammad bin Ishaq mengatakan, yaitu suatu perbuatan seperti perbuatan kalian orang-orang Yahudi, kekufuran seperti kekufuran kalian kepadanya, kepada Allah, sehingga kekufurannya itu meliputi dirinya, sedang ia sama sekali tidak mempunyai kebaikan. Jadi sudah terlalu banyak syiriknya, sehingga tidak ada kebaikannya. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, yaitu perbuatan syirik yang dimaksud dengan kasabah sayyi'ah, perbuatan jahatnya di sini adalah syirik. Al-Hasan Al-Basri dan juga Sudi mengatakan, dosa yang dimaksud yaitu salah satu perbuatan yang termasuk dosa besar. Sebutkan 7 dosa besar utama. Syirik, durhaka pada orang tua, berzina, membunuh, Ayo. Apa? Riba. Ada lagi? Apa? Apa? Qadzaf. Qadzaf. Qadzaf itu menuduh wanita baik-baik terus. Hah? Ya. Nanti baca lagi. Orang kalau enggak tahu dosa besar berarti dia harus melakukan itu. Jadi harus tahu semua. As-sab' al-mubiqat itu. Kita lanjut dulu. Sedang mengenai firman-Nya wa ahatat bihi khathiatuhu, dan ia telah diliputi oleh dosanya itu, dari Mujahid Ibnu Jurayth mengatakan yaitu meliputi hatinya. Jadi dosanya itu sudah meliputi hatinya. Dan masih berkenaan dengan firman-Nya wa ahatat bihi khathiatuhu, dan ia telah diliputi oleh dosanya itu, dari Abu Razin dari Rabi bin Khaisan Al-A'mash mengatakan yaitu orang mati dalam keadaan masih berlumuran dosa yang dia lakukan dan belum bertobat. Semua pendapat di atas saling berdekatan maknanya, kata Ibnu Katsir, wallahu alam. Perlu kami kemukakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'alal rajul hatta yuhliknahu." Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan menumpuk pada diri seseorang sehingga membinasakannya. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi mereka ini seperti kaum yang singgah di satu tanah tandus. Lalu satu persatu dari mereka pergi dan kembali dengan membawa sepotong kayu, hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan setumpuk kayu, lalu mereka menyalakan api sehingga membakar apa yang mereka campakkan ke dalamnya hingga matang. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi mereka ini. Mereka ini siapa? Orang-orang yang diliputi oleh dosa. Bagaimana perumpamaan Rasulullah? Seperti kaum yang singgah di satu tanah yang tandus. Lalu satu persatu dari mereka pergi dan kembali dengan membawa sepotong kayu, hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan setumpuk kayu. Lalu mereka menyalakan api sehingga api pun terbakar. Lalu api itu membakar apa yang mereka campakkan ke dalamnya hingga matang. Jadi bodoh gak orang gitu ya? Di tanah yang tandus pergi masing-masing cari kayu, sama-sama dapat, kemudian ditumpuk, lalu kemudian dibakar, semua miliknya dilempar ke situ. Pinter gak orang itu? Nah begitulah Rasulullah SAW memberikan perumpamaan peristiwa ini. Baik, ada diskusi? Atau masuk ke kasus Natal? Kasus Natal. Ada apa dengan Natal? Anda gak ikut Natal kemudian sirik atau gimana? Sirik tanda tak mampu ini. Kenapa ada apa dengan Natal? Baik. Jadi ada BBM beredar dari Pak Quraisy ya. Ada yang punya? Argumen Pak Quraisy bahwa Natal itu ada di dalam Al-Quran dan mengucapkan selamat Natal itu ada di dalam Al-Quran. Ada yang punya? Gak ada yang punya? Ya udah gak usah dibahas, gak tahu berarti kan. Ambilkan BB saya di kamar. BB saja, jangan ngambil yang lain. Lihat, والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi kita membahas ini jangan pakai emosi ya. Jangan baru tahu dikit kemudian nyerang Pak Kores. Enggak, ini kita bicara ilmiah. Terima kasih. Kamu belum punya jodoh? Belum? Udah belum? Saya sih nanya aja. Jadi bunyinya begini. Jadi argumennya begini. Oleh Dr. Muhammad Quraish Shihab. Sakit perut menjelang persalinan memaksa Maryam bersandar ke pohon kurma. Ingin rasanya beliau mati. Bahkan tidak pernah hidup sama sekali. Tetapi Malaikat Jibril datang menghibur. Ada anak sungai di bawahmu. Goyangkan pangkal pohon kurma ke arahmu. Makan, minum, dan senangkanlah hatimu. Kalau ada yang datang, katakan, aku bernazar tidak berbicara. Hai Maryam, engkau melakukan yang amat buruk. Ayahmu bukan penjahat, ibumu bukan pezina. Demikianlah kecaman kaumnya ketika melihat bayi di gendongannya. Tetapi Maryam terdiam. Beliau hanya menunjuk bayinya. Dan ketika itu bercakaplah sang bayi menjelaskan jati dirinya sebagai hamba Allah yang diberikan Alkitab, salat, zakat, serta mengabdi kepada ibunya. Kemudian sang bayi berdoa, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Itu cuplikan kisah Natal dari Al-Quran, surah Maryam ayat 34. Dengan demikian, Al-Quran mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal pertama dari dan untuk Nabi Mulia itu, Isa alaihissalam. Terlarangkah mengucapkan salam semacam itu? Bukankah Al-Quran telah memberi contoh? Bukankah ada juga salam yang tertuju kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, keluarga Ilyas, serta para nabi lainnya? Setiap muslim harus percaya kepada Isa alaihissalam seperti penjelasan ayat di atas. Juga harus percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keduanya adalah hamba dan utusan. Allah, kita mohonkan curahan salawat dan salam untuk mereka berdua sebagaimana kita mohonkan untuk seluruh nabi dan rasul. Tidak bolehkah kita merayakan hari lahir Natal Isa alaihissalam? Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga merayakan hari keselamatan Musa Alaihissalam dari gangguan Firaun dengan berpuasa Asyura, seraya bersabda, kita lebih wajar merayakannya daripada orang Yahudi pengikut Musa Alaihissalam. Ya, kalau kurang-kurang ilmu pasti bilang, iya juga ya. Jadi persoalannya di sini beda oknum. Apakah yang dilahirkan ini menurut Pak Quraish sama dengan apa yang dirayakan oleh orang Nasrani? Ini perlu didudukkan dulu. Menurut mereka ini kan hari kelahiran anak Tuhan. Dengan semua simbol-simbolnya kan. Tanggal 25. Apa iya tanggal 25? Identik dengan musim dingin. Ada rusa. Kemudian di kandang domba. Gitu ya. dengan semua perangkat. Apakah sama objek yang sedang kita bicarakan ini? Ada teman menjawab, saya coba buka email saya sebentar, saya kirim ke email saya, siapa yang tahu email saya? Mana pula ini email coba? Di Viva ada yang menjawab begini. Saya baca ya. Ini yang membahas tentang keharamannya. Mereka yang membolehkan. Nah, ini mereka yang membolehkan. Dr. Quraisyah menyatakan memberikan ucapan selamat Natal sudah diajarkan dalam Al-Quran seperti tertuang dalam surah Maryam ayat 34. Itu tentang Isa putra Maria merupakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Maryam 34. Ayat ini sama sekali tidak membahas tentang hukum kebolehan mengucapkan selamat Natal. Tidak ada. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menjelaskan tentang siapa Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah putra Maryam, tidak seperti yang dituduhkan orang Yahudi sebagai putra Yusuf An-Najjar, atau seperti klaim orang Kristen bahwa dia adalah Tuhan anak atau putra Tuhan. Al-Qurtubi di Jami' Al-Ahkam. Jadi ini persoalan mendasar, jadi objeknya itu. Dr. Yusuf Qurtubi mengatakan bahwa merayakan hari raya agama adalah hak masing-masing agama selama tidak merugikan agama lain, termasuk hak tiap agama untuk memberikan ucapan selamat saat perayaan agama lain. Dia mengatakan, sebagai pemeluk Islam, agama kami tidak melarang kami untuk memberikan ucapan selamat kepada non-muslim, warga negara kami atau tetangga kami dalam hari besar agama mereka. Bahkan perbuatan ini termasuk dalam kategori albir, perbuatan yang baik. Beliau mengambil dalil di surah Al-Mumtanah, Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tiada melarangmu karena agama, dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kebolehan memberikan mengucapkan selamat ini terutama bila pemeluk agama lain itu juga telah memberikan ucapan selamat kepada kita dan perayaan hari raya kita. Jawabnya ada di surah An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberi salam penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Wa idza huyyitum fahayyu bi ahsana minha aw mithlaha. Jika kamu diberikan salam penghormatan, katanya balaslah dengan yang lebih baik atau yang setara. Begitu kata Dr. Yusuf Qurtubi. Padahal Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 di atas, khususnya frasa tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, tidak ada kaitannya dengan mengucapkan selamat hari raya kepada kaum kafir yang tidak memerangi kita. Karena bersikap baik dan adil kepada mereka dalam hal ini terkait dengan muamalah, bukan ibadah. Sedangkan mengucapkan selamat hari raya kepada mereka bagian daripada ibadah. Konteks ayat ini terkait dengan Bani Khuza'ah, di mana mereka menandatangani perjanjian damai dengan Nabi untuk tidak memerangi dan menolong siapapun untuk mengalahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik dan menepati janji kepada mereka hingga berakhirnya waktu perjanjian. Ini di dalam surah, di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini sudah ada terbitan bahasa Indonesianya. Yang seperti ini tafsir Al-Qurtubi. Jadi Anda bisa baca terjemahannya. Ini tafsir spesialis masalah hukum. Jadi ada dua persoalan. Pertama, apakah objek yang sedang kita ucapkan ini sama antara yang di benak kita dengan yang di benak mereka? Dua, apakah mengucapkan selamat Natal ini adalah bagian daripada ibadah atau memalat biasa? Nah, ini dua hal. Jadi saya pada kesempatan ini tentu berposisi saya untuk tidak mengucapkan. Ini pilihan saya, khilaf ini. Tapi jangan kemudian kita jadi saling menyerang, ya. Jangan saling menyerang dalam hal ini. Jadi nanti silakan berposisi tapi pakai dalil yang kuat. Ada baiknya kalau kemudian saya bacakan kisah ini buat perempuan, menarik kisah ini. Laki-laki juga insya Allah. Jadi saya akan bertutur, berkisah seputar kehamilan Maryam. Surah Maryam ayat 26. Oke, saya akan mulai cerita dari Wassalamun alaihi wa maulida wa yawmatu wa yawma yubahatu hayya wa zkur fil kitab Maryam idin tabadat min ahliyah makanan syarqiyya. Mulai dari ayat 16. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Dan ceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ini kisah. Jadi kisah di dalam Al-Quran itu berbasis fakta. Dan kisah-kisah yang digambarkan dalam Al-Quran biasanya hanya poin-poin tertentu yang menjadi ibrah, hikmah dibalik peristiwa-peristiwa itu. Dan kisah-kisah yang loncat-loncat di dalam Al-Quran itu mewakili keseluruhan kisahnya, substansi kisah itu sendiri. Dan kisah digambarkan di dalam Al-Quran untuk memudahkan, salah satu metodologi Al-Quran adalah menyampaikan kisah, apalagi malam-malam gini lapar belum makan gitu. Jadi kalau dikasih cerita agak bangun dikit lah. Apa kisahnya? Kisah Maryam di dalam Al-Quran yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Jadi Maryam ini tinggal serumah dengan siapa? Halo? Nabi Zakaria. Apanya Zakaria itu? Pamannya dari jalur siapa? Bapaknya atau ibunya? Ibunya. Jadi istrinya Nabi Zakaria itu apanya? Ibunya Maryam. Kakaknya. Ditakdirkan istrinya Nabi Zakaria ini ketus sama lakinya. Ngomongnya mantap, ketus. Dan salah satu, saya mau cerita sama yang ikhwan, kenapa Nabi SAW tidak pernah lupa dengan Khadijah walau sudah tiada, dan di sampingnya sudah ada Aisyah. Karena Khadijah tidak pernah ketus pada suami. Seperti istri-istri Anda sama, insya Allah. Anggap aja gak ada perempuan di sini. Dan ditakdirkan pula Maryam tinggal bersama bibinya yang belum punya anak ini. Dan ini Allah yang takdirkan. Tahu ceritanya kenapa Maryam kemudian dipilih untuk tinggal bersama Zakaria? Pernah dengar ceritanya? Apa ceritanya? Cindy ceritakan. Ceritanya begini. Ustaz tolong lanjutkan. Terima kasih atas amanah kepada saya. Jadi menjadi, oh jadi mundur lagi nih ceritanya. Jadi Imran, ayahnya Maryam ini ingin sekali punya anak. tapi lama gak punya anak, akhirnya bernazar. Jadi nazar ini salah satu cara untuk mempercepat dicebloskan penjaranya itu si lari ke situ. Itu Nazarudin. Biar gak tidur. Jadi untuk mempercepat datangnya rezeki yang kita harapkan kepada Allah adalah dengan bernazar. Apa nazarnya? Kalau aku punya anak, aku akan jadikan anakku sebagai pengurus rumah ibadah. Jadi dulu menjadi marbot masjid itu bergengsi. Sampai sekarang. Sebetulnya. Tapi marbot yang bagaimana nih? Gitu loh. Jadi dulu tuh seperti itu. Nah, sampai kemudian hamillah istrinya Imran. Jadi Ali Imran, keluarga Pak Imran. Setelah lahir, ternyata perempuan. Padahal yang boleh menjadi marbot itu adalah laki-laki, pengurus rumah ibadah itu. Lalu melaporlah Imran kepada Allah, ya Allah, inni wada'tuha unsa. Ternyata istriku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu memang. Lah Allah yang tentukan kok. Maksudnya ini bukan perempuan biasa. Melebihi laki-laki pada masanya. Dan takdir Allah. Jadi bukan sesuai maunya nazarnya Imran. Jadi sebetulnya kan Imran itu yang penting punya anak. Tapi untuk mempercepat, maka diwakafkanlah anaknya untuk rumah ibadah itu. Boleh gak punya orang tua begitu? Boleh. Jadi kiai saya udah bernazar, semua anaknya akan diwakafkan untuk pesantrennya. Jadi gak boleh keluar, termasuk ketua Miumi, ketua saya di Miumi, saya sekjennya. Saya buat apapun dia gak boleh keluar, memang sudah diwakafkan. Sebelum kamu lahir sudah saya wakafkan untuk pondok. Kalau kamu gak mau, ya dua pilihannya. Jangan jadi anak saya atau mau jadi wakaf untuk lillah. Jadi nanti kalau punya anak begitu ya. Jadi pejuang sudah. Baik. Lalu, seperti biasa pada masa itu, anak baru yang baru lahirkan itu dipelihara oleh orang yang ingin memeliharanya. Berebutanlah para pendeta pasah pada saat itu kira-kira untuk memelihara Maryam. Syarat ditentukan oleh Allah, setiap orang yang ingin menjadi bapak asuhnya Maryam harus melemparkan alat tulisnya, penanya, yang terbuat dari kayu yang bisa ngambang di sungai. Kenapa begitu aturannya? Lempar aja, nanti akan ketahuan. Setiap orang kemudian melemparkan penanya ke sungai yang sedang mengalir, kecuali penanya Zakaria yang melawan arus. Ketika semua terbawa arus, kecuali penanya Zakaria melawan arus. Itu simbolnya. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Pernah dengar? Baca apa? Baik, akhirnya terpilihlah Zakaria untuk memelihara Maryam. Maryam kemudian tinggal di rumah Zakaria dan punya mihrab sendiri. Setiap keluar mihrab dan Zakaria intip selalu ada makanan di dalamnya. Jadi istri-istri solehah itu, walaupun sedikit, bekal yang dikasih sama lakinya enak terus masakannya. Tapi kalau gak solehah dikasih uang banyak pun jajan di luar baru dikasih sisanya buat lakinya gitu. Jadi cerita Maryam itu, ketika dia masuk ke dalam mihrabnya, selalu saja ada makanan. Kalau ditanya, anna laki hada, dari mana kamu dapat ini? Dari Allah. Mudah-mudahan penerus Maryam ada di sini semua. Maryam 1, Maryam 2, Maryam 3, Maryam 4, Maryam 5. Ada Maryam Jamilah semua. Baik. Kemudian Maryam dapat perintah dari Allah untuk melakukan ini. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Jadi di sebelah timur Baitul Maqdis. Tapi anehnya orang-orang Nasrani meyakini bahwa Maryam itu dilahirkan atau di mana? Di Bethlehem. Jadi ada gereja di Bethlehem atau Baitul Lahm di Palestina sana. Ini tempatnya di tepi barat. Jadi di luarnya kayak begini kalau pada malam misa itu. Ini gerejanya. Dan ini ada lapang begitu. Pintu masuknya ini kecil sekali. Ingat kan waktu kita bareng-bareng turun di bus kemudian memasuk ke sini? Gitu. Ini masuk ada lubang kecil di dalam. Ini di tepi barat, jadi di West Bank. Jadi bukan sebelah timur Baitul Maqdis yang mereka yakini. Ini kalau dalam kondisi kosong seperti ini bagian luarnya. Nah, ini tadi orang berebut masuk di sini. Kita kan ngumpul di sini waktu haus. Nah, kita terus masuk ke sini kan? Ya. Siapa itu yang hilang waktu kita nunggu di sini kemarin? Nah, di dalamnya ada ini, lampu-lampu ini. Dan yang menariknya mereka karang-karang sendiri, mereka buat sendiri bahwa di situ ada kandang kambing, ada pohon kurma. Padahal orang tahu di West Bank itu bukan daerahnya kurma. Tandus di situ. Loh, apa hubungannya sama kurma? Kita lihat ayat setelahnya. Enak ya diceritain? Gratis lagi. Mulai materinya keluar. Jadi atas perintah Allah agar dia pergi ke sebelah timur Baitul Maqdis, tapi tidak diketahui di mana tempatnya, tapi yang orang kunjungi sekarang malah sebelah barat yang tidak ada pohon. Dan dipaksain pohonnya di situ. Ada di situ. Cerita-cerita kayak begitu. Ini saya kasih wawasan ya. Jadi di Bali itu ada mantan bupati yang taubat. Mantan bupati yang taubat. Lalu dia ceritakanlah pertobatannya kepada saya. Saya sebut langsung saja. Ini kebetulan live streamingnya lagi mati. Jadi gak kemana-mana. Ya. Hah? Lagi? Oh, gak jadi kalau gitu. Matiin dulu. Baik. Matiin dulu sebentar. Atau gak apa-apa lah, sudah. Jadi, ceritanya begini. Kebetulan daerah dia itu daerah yang bukan dekat pantai. Sementara setiap bupati itu ditarget untuk mendapatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Disuruhlah berpikir, apa kira-kira yang harus dibikin? Oh, dikumpul-kumpulinlah tokoh-tokoh, apa kira-kira yang bisa kita bikin untuk jadi wisata? Semua di Bali kan harus jadi wisata gitu kan. Pernah dengar wisata Walip itu ke Bali? Jadi wisata Islami, coba bawa buka di internet ya. Ya, kalau gak percaya ya, tak bukain. Saya bukain. Ini untungnya kuliah di sini. Apa? Wisata Bali Islami misalnya gitu ya. Bali Muslim Tour. Bali Muslim Tour apa istilahnya? Capek-capek saya cariin deh. Wali Songo di Jawa, Bali punya wali, tujuh Wali Songo, Wali Pitu, gitu ya. Ziarah Wali Putu di Pulau Dewata. Ayo cepat. Ziarah Wali Putu. Gak banyak di gambarnya. Wali Pitu, ini kuburan yang ada kudanya mana nih? Ah, ini dia. Nah, ini yang sesungguhnya. Saya sudah datang ke sini. Ini kan pemakaman. Salah satu dikasih rumah. Ceritanya begini nih, yang satu ini. Nah, di dalamnya isinya begini. Saya masuk ke dalamnya ini. Oleh si mantan bupati. Jadi apa kira-kira penghasilan daerah sini ya, supaya ada PAD-nya. Oh, dulu ada seorang profesor bikin penelitian bahwa katanya ada wali di Bali itu. Zaman kerajaan Islam gel-gel bla bla bla bla bla bla. Terus gimana? Kalau nggak salah profesornya pernah datang deh ke kuburan di sini. Terus. Ya pokoknya di sekitar sini gitu. Oh, jadi kita cari aja mana kuburannya. Cap cup cup. Ini beneran nih? Ah, udah ini tunjuk aja. Ya, tapi gimana dong untuk ngebangun? Kan butuh biaya dan butuh lahan. Kebetulan dia bilang, demi Allah Pak Ustaz, di situ ada orang kaya, pemabuk, penjudi pula. Oke, saya mau bangunkan, tapi nanti parkirnya jatah saya. Oke, nggak apa-apa, deal. Ya, pokoknya bagaimana kehidupan masyarakat di sini berkembang. Dibuatlah rumah seperti tadi luarnya dan ini dalamnya, dibikin angker ini. Jadi di dalamnya itu, kalau sekarang kan di kita ini pakai kembang ya. Kalau dia itu, ini kok jadi ini gambarnya tadi mana? Ini, saya mau cerita yang ini. Supaya agak serem, dikasihlah patung kuda di luarnya, balik lagi. Ini dikasihlah patung kuda ini di luarnya ini. Pokoknya biar kayak wali apalah begitu kan. Ini sebetulnya kuburannya cap-cip-cip ini. Dibangunkan. Dibuatlah. Pokoknya dibikin indah. Supaya harumnya itu terus ada, jangan pakai kembang. Pakai ini. Spray ini. Iya. Saya masuk berdama sama dia ke dalam ini yang mencekikikan berdua. Ada teman juga di luar. Bagaimana ceritanya ini bisa jadi kuburan? Ya, saya mau cerita ini sama Pak Ustaz. Saya mau tobat, Pak Ustaz. Gimana cara anda mau tobat? Supaya enggak cuma mengkutusan ini, saya mau bikin wali 11. Ya, sama aja. Tapi intinya sekarang masyarakat sudah menikmati parkirnya, yang jualan air mineral, yang jualan teh botol, yang jualan ini. Udah setiap hari itu udah jadi penghasilan. Ini kerjaan saya, Pak Ustadz. Gimana cara saya bertobat? Gitu. Terus ada cerita dia, ini Pak Ustadz, saking orang mau kesini itu. Dia bilang, demi Allah ini kejadian Pak Ustadz. Kuburan belum jadi. Ya, sudah ada yang masuk. Udah laris, gitu. Ketika itu yang ngerjain genteng di atas pun masih beres-beres. Yang di bawah minta, "Mbah, saya minta gini." Oh, yang kerja di atas pun dijawab pula, "Iya." Gitu. Percaya pula dia. Minta ini, minta itu, gitu kan. Wah, cepat dia kabur, dia kira ada dedemit. Dan kemudian dibawalah permintaan itu. Dan untuk memperkuat alibinya itu dipasanglah patung kuda itu. Entah siapa di situ. Dia bilang, seandainya Pak Bakhtiar dulu yang ada ke sini, saya akan kasih nama kuburan Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Itu pun nama Habibnya pun saya karang-karang, Pak Ustaz. Dia pakai sumpah-sumpah sama saya. Ini gak cerita bohong. Sumpah-sumpah dia begitu. Artinya kemungkinan besar kuburan-kuburan wali-wali yang ada ini. Sebab susah cari pembuktian sejarah. Hatta yang namanya Jabal Rahmah yang ada Menara Putih itu pun dalam hadis enggak ada. Tapi di hari mereka wukuf di situ, naik dari pagi sampai sore di situ, dia makan di situ, dia pup. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah wukuf di Jabal Rahmah. Tapi orang di seluruh dunia banyak yang melakukan seperti itu. Inilah pentingnya ilmu, dan saya bongkar kemusyrikan itu. Sampai Pak Ustaz, itu kan untuk wisata Islam. Bagaimana yang wisata Hindu? Saya kenal Pak Ustaz. Ada orang yang sebenarnya enggak pintar-pintar banget, tapi pedanda ini dianggap dukun dan hebat. Udah saya datangi aja sama dia. Apa kira-kira? Kan orang banyak datang ke situ minta air. Oh, terus begini-begini. Oleh, dibikinkanlah selang dari kamar mandi si bapak itu lewat bawah. Kemudian dimasukkan ke pohon. Terus. Lalu ada air menetes dari pohon. Orang-orang itu dadah untuk air berkah di situ. Itu dia buat sendiri. Dan bodohnya nih orang, itu kan selang itu masuk di antara kulit-kulit kayu. Dan diyakini sebagai ini pohon keramat yang penuh berkah. Ini beneran. Ini gak bohong. Okay? Udah menyesal dengan perbuatan-perbuatan masa lalu yang... Itu keramiknya pun masih ada yang congkel-congkel di dalam kuburan kuning itu. Ingin diambil berkahnya. Itu kenapa kiswah Ka'bah, sarungnya Ka'bah kalau musim haji selalu diangkat? Karena banyak yang beset itu. Yang sobek untuk dijadikan. Banyak yang lakuin itu. Karenanya diangkat. Gila apa gila? Baik. Ayat 17. Lamma ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Sama-sama. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Maka Maryam mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam kemudian atas perintah Allah pergi ke sebelah timur Baitul Maqdis, entah di mana tempatnya kita tidak tahu, lalu membuat tabir. Seperti ini kira-kira tabir. Lalu kebiasaan Maryam berada di dalamnya menyendiri. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ganteng sekali, sempurna. Yang di dalam Al-Quran di sini yang datang adalah ruhana. Ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril yang berubah bentuk menjadi manusia. Bayangkan, ibu-ibu pengagum Nabi Yusuf, hasyalillah mahada bashar in haza illa malakun karim. Buset deh, gitu. Ini mah malaikat, ini mah bukan manusia, gitu. Memang mata-mata bongsang begini, yang tidak menahan pandangannya, yang jelek-jelek, ya begitulah standarnya. Walaupun Nabi Yusuf ganteng banget ya, gitu kira-kira. Seperti itulah kejadiannya. Tetapi pada wanita suci yang bernama Maryam ini, seumur hidupnya Maryam ini tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki dan tidak pernah melakukan bahkan zina mata. Tapi satu-satunya perempuan di muka bumi yang pernah menikmati kesempurnaan lelaki sedunia, bukan istri-istri para menteri yang pernah menikmati ketampanan Yusuf, tetapi Maryam yang menikmati dengan kesucian. Saya tidak tahu kalau itu datang kepadamu. Lo bayangkan, manusia aja dianggap malaikat, yang ini malaikatnya malaikat menjelma jadi seguanteng apa kira-kira saat itu. Itu yang terjadi pada Maryam. Maksud saya, ketika perempuan-perempuan ini menjaga kesucian dirinya, Allah pasti akan berikan kepadanya yang terbaik. At-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan baik-baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik juga. Yang kotor dipertemukan juga dengan yang kotor. Yang udah terlanjur, istighfar yang banyak. Yang belum mulai, kalau mulainya salah, putusin sekarang juga. Gimana nanti dia bunuh diri? Bohong. Dunia tidak seluas daun. Daun kelor masih luas, daun cemara. Pernah lihat daun cemara? Gimana bentuknya? Ya, begitulah kira-kira. Baik. Ini kisah Maryam. Datanglah Malaikat Jibril. Nah, sekarang coba bayangkan. Apa kata Maryam ketika dalam ruangan sendirian didatangi cowok seganteng itu? Kalau itu terjadi sama kamu, kamu bilang apa kira-kira? Saya mau tahu aja. Au! Tapi lihat bagaimana wanita suci seharusnya bereaksi. Lihat bagaimana reaksi perempuan suci jadi teladan. Qalat inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiyya. Nah, ini wanita baik-baik pasti menghafal ayat ini. Sama-sama. Qalat inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiyya. Jomblo yang menginginkan sakinah pasti mengingat ayat ini. Dan pasti akan berusaha menghafal ayat ini. Inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Coba lihat cara melerainya, lihat bahasanya. Jadi cara melerainya, cara menjauhnya pun, qalat a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu. Kenapa kamu bukan mahramku berada di sini? In kunta taqiyya. Kalau memang kamu orang baik-baik. Kalau memang kamu orang terhormat. Wahai pemuda baik-baik dan terhormat. Jika kamu orang beragama dan punya keimanan. Kamu tidak pantas berada di ruangan berdua denganku di sini. Ini kata Maryam. Seperti Maryam-Maryam ada di sini. Amin ya Rabbal. Sudah hafal? Tes. A'udzu birrahmani minka. Baca. A'udzu birrahmani minka. Sampai di sini saja sudah cukup. Jadi kalau ada yang ganggu kamu misalkan dan bukan pada saat yang tepat, maka Anda bilang apa? Minka. Kalau yang ganggu perempuan, laki-laki bilang apa? A'udzu birrahmani minki. Minki kalau laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, in kunta taqiyya, kalau memang kamu orang baik-baik. Jelas? Begitu cara Maryam. Sudah paham? Ini sebetulnya sudah masalah, sudah kursus menor di sini. Yang John Robert Power pun tidak bisa mengajarkan ini. Ini hanya di tadabur Quran adanya. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Jibril tidak tersinggung. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu. Maaf. Aku malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk menindaklanjuti doa-doamu. Untuk menindaklanjuti yang menjadi titah Tuhanku. Untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Apa yang terjadi? Jibril pun kemudian meniup dadanya Maryam seperti Jibril dulu meniup dadanya Sarah di usianya 90 tahun punya anak. Yang umur Ibrahim konon saat itu sudah 120 tahun. Siapa yang umurnya di sini 90? Mau hamil lagi? Itu terjadi pada Sarah dan kali ini ditiupkan ke dadanya. Kenapa ke dada? Karena sel telur perempuan memang diproduksi laki-laki itu asul dari tulang sulbi, tulang sumsum belakang. Kalau perempuan, wataraib. Sel telur perempuan itu, ovum itu diambil di antara dua tulang dada ini. Di sini produksi sel telur itu. Jadi di situ yang ditiup oleh. Ada yang mau ditiup? قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang wanita pezina. Enggak yakin. Mana mungkin? Apa kata malaikat Jibril? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Dalam kegusaran dan kemustahilannya memang Bani Israel zaman Isa al-Masih diuji Allah rasionalnya. Rasio mereka diuji oleh Allah. Karena rasio manusia biasanya hanya mau menerima akibat kalau jelas akibat. Atau manusia mau menjalankan sebab jika jelas, itu kan akal manusia. Nah di sini ada akibat tanpa sebab. Kok bisa anak lahir tanpa ayah? Untuk saat itu, peristiwa gaib kira-kira anak bisa lahir tanpa ayah, tanpa pernah disentuh. Peristiwa itu ajaib gak? Sekarang setelah ada teori cloning ajaib gak? Rasional kan? Makanya jangan keburu-buru, jangan-jangan gue disantet. Jangan-jangan gue diguna-gunain kegeeran. Dikit-dikit minta dirukyah. Enggak, ini masalahnya kamu belum menemukan saja. Nah, itu pula yang terjadi pada Maryam. Kemudian dijawab oleh Jibril. Apa kata Jibril? Jibril berkata, demikianlah. Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah. Membuat seorang perempuan punya bayi tanpa ayah bagi Allah, mudah. Benar gak sekarang setelah ada teori cloning? Benar. Yang kedua, apa maksud Allah menjadikan ini semua? Dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia. Jadi dibalik hamilnya Maryam tanpa suami adalah ada semacam tanda yang sedang Allah patok untuk jadi pelajaran bagi semua manusia. Tanda apa? Bahwa sehebat apapun ilmu pengetahuan nanti dalam temuan-temuan teori-teori cloning, percayalah, dulu sudah pernah ada. Dan kamu bukanlah yang baru. Dan sebagai rahmat dari kami, ini juga salah satu bentuk bahwa hanya ada dua manusia di muka bumi ketika dilahirkan ke dunia, tidak digaplokin sama jin. Semua manusia digaplokin sampai nangis diantaranya. Jadi nangis, ekspresi nangis pada setiap bayi, Anda waktu lahir ketawa ya? Lupa. Kenapa bayi dilahirkan nangis? Ada dua. Karena beratnya secara falsafah menanggung amanah tauhid. Yang kedua, karinnya sudah siap mencelakakannya. Kecuali dua manusia. Maryam dan putranya. Karena kedua manusia ini ditakdirkan oleh Allah dilahirkan dengan cara yang suci. Ini ceritanya. Dan ini sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang sudah diputuskan. Maryam, ini sudah diketok palu. Ini dari Tuhan dan semua sudah terlanjur berjalan. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Maka Maryam mengandungnya. Tiba-tiba Maryam pun hamil. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh karena bingung bagaimana menjawab pertanyaan orang, kok bisa hamil tanpa suami. Anehnya saat mengandung Isa Al-Masih tidak ada kesulitan dan perut Maryam tidak juga besar. Sebesar orang hamil. Sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Itu salah satu rahmat yang Allah berikan kepada Maryam. Sehingga dia perlu menyingkir jauh karena susah bagaimana menjawab pertanyaan orang ini. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Waktu hamil tidak merasakan susah dan sakit, tapi saat melahirkannya, ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Maryam. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Pada pangkal pohon kurma. Sambil berkata, ya laita mitu qabla hadza. Ini perempuan, para laki-laki, sesuci Maria pun ada saat-saat di mana mereka itu kepasrahannya terkesan jadi putus asa. Apa katanya? Aduhai, alangkah baiknya aku mati saja sebelum ini. Jadi kalau perempuan ngomong kayak gini, laki-laki jangan dibilang, jangan kemudian dianggap benar-benar mau mati. Enggak. Itu cuma action-actionnya perempuan aja. Masa orang sekelas Maria minta mati bunuh diri, putus asa, enggak benar deh, musyrik gitu kan. Bukan, ini memang sebuah ungkapan. Nah, ini juga secara psikologis laki-laki mesti paham bahasa-bahasa perempuan seperti ini. Kayaknya mama pengen mati aja deh. Kan gitu, ada yang begitu ya. Itu biasanya sudah saking sakit hatinya itu. Sakit hatiku mas. Mati aja deh. Padahal dia gak tahu kalau mati lebih parah. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi. Dan dilupakan, terserah deh. Pokoknya aku gak sanggup menghadapi ini. Nah ini bahasa perempuan. Jadi laki-laki jangan cepet-cepet. Musyrik kamu deh. Enggak begitu, ini bahasa perempuan yang perlu dimengerti ya. Saya perlu jelasin sama laki-laki ini. Ini prawedding yang singkat tapi penting. Jadi kalau perempuan mau nanti seperti itu, dia tuh enggak sungguh-sungguh. Ya sudah, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Jangan dipulangin benar nih ongkosnya gitu, jangan. Itu maksudnya diminta disayang, janganlah ya. Jangan, aku mau pulang. Ya, aku gak punya ongkos. Terserah. Jangan nanti dicium sama sopir bajaj di depan. Nah, masuk. Dia cuma minta diperhatiin saja. Jadi ini jangan dianggap sebuah celaan. Atau gak boleh minta mati menurut ayat ini. Gitu ya. Nah cuma perempuan perlu tahu. Laki-laki itu kadang-kadang gak secerdas yang kamu duga. Beneran. Ya. Laki-laki itu gak cerdas-cerdas banget. Dia perlu, wahai para istri, ajari dia bagaimana cara menyintaimu. Ajari dia. Benar, laki-laki itu terlalu logik. Ya, mas aku tuh seneng sambil dibelai pijitin jerawatku. Misalnya begitu, misalnya. Jadi laki-laki itu tidak sejenis cerdas yang kamu duga. Jadi ini prawedding ya. Kuntu manusia. Fanadaha min تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Jibril pun kemudian menenteramkan, menguatkan Maryam. Jadi suami kayak begini nih, siaga satu. Ya. Jangan istri lagi susah, dakwah terus. Udah tahu istrinya ini, suaminya dakwah terus. Ke Ustaz Bakhtiar tuh. Kurang perhatian. Maka menderitalah orang yang bersamaku itu barangkali. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Jadi kan Maryam di atas yang di tempat yang tinggi, posisi Jibril di tempat yang rendah. Ini sebetulnya juga sebuah isyarat, saya gak ingin terlalu jauh. Jadi sebagai seorang suami, bagaimana Jibril menenteramkan Maryam. Begini cara malaikat. Janganlah kamu bersedih hati. Allah tahzani. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ada anak sungai di bawahmu. Kalau kamu haus, minumlah. Jadi, ada ibu-ibu bidan di sini? Kalau dia mulai pembukaan berapa gitu? Yang sampai berkeringat gitu, susah banget gitu. Pembukaan 4 misalnya, dikasih apa? Suruh gigit handuk gitu. Ya kasih minum dikit ya, itu untuk melancarkan. Ini ilmu buat bidan ya, ini ilmu dari Al-Quranul Karim, bagaimana Jibril menemani saat melahirkannya. Nah akan lebih bagus lagi kalau siapin air zam-zam buat istrinya gitu ya, jadi siap selalu ketika dia melahirkan misalnya. Lalu apa lagi? وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Jadi ditarik, ditarik. Kenapa ditarik-tarik? Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma, jatuh buah kurmanya. Tapi buah kurma yang jatuh itu namanya rutab, yang masih kuning itu, yang lembek. Itu untuk memperlancar kehamilan, memperlancar melahirkan. Jadi bukan rumput Fatimah yang dibeli-beli di Jabal Uhud itu. Banyak pulang kan jemaah haji yang dibawa malah rumput Fatimah direndam baru kemudian diminum. Wallahu alam, itu mitos. Tapi kalau kita kembalikan untuk memperlancar kelahiran itu, makan rutoban janiya, buah kurma yang masak kepadamu. Rutab itu kira-kira kalau mau dilihatkan gambarnya ya, rutab. Rutoban janiya, rutobun, rutobun, rutobun, rutob. Nah ini bentuknya rutab itu. Ya, langsung dikasih lagi gambarnya begini. Enak ini. Hah? Yang mengkel, iya. Ini biasanya ditaruh di freezer ini. Ya, ibu bidan udah lihat. Makan rutab. Macam-macam. Jadi dia masih kuning seperti ini. Ini kalau masih di pohon seperti ini, lama-lama setelah ditarik seperti ini, ya ini macam-macam. Nah, setelah dijemur, jadilah namanya kurma atau tamar itu. Jadi kalau masih begini, namanya rutab. Ini enak sekali kalau saya ngiler melihatnya nih. Mereka ini selain dibuat untuk makan langsung seperti ini, mereka juga bisa bikin sayur pakai ini. Ketika masih hijau. Ketika masih berbentuk hijau. Oke, itu namanya rutabun. Jadi ini yang dimakan oleh Maryam. Nah, pohon kurma itu hanya tumbuh berbuah matang kalau musim panas yang puncak panas dan ada topan badai yang panas. Jadi gak mungkin di musim salju. Jadi puncaknya itu kurma baru bisa matang kalau pada musim panas. Fakuli wasrabi wa qarri aina. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Nah, ini cara suami siaga istri. Jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah. Jadi setelah Maria menggendong bayinya, kemudian akan kembali ke rumahnya, kalau ditanya orang, bayi siapa ini? Bagaimana? Jawabannya, diajarkan jawabannya oleh Jibril, sesungguhnya